Seorang penumpang pandangan saja itu yang biasa-biasa saja, belum mandi, nanti setelah nikah baru nanti saya bina. Namanya gambling. Ya kalau pembinaan berhasil, kalau pembinaan tidak berhasil, kita jangan gambling. Karena ingat bahasanya istri itu akan jadi ibu untuk anak-anak, ya, anak-anak dan si suami. Ya, kalau ibunya kemudian berbagi bidang, dan gimana kondisi anaknya? Bagi yang paling banyak berinteraksi dengan anak ibunya. Dan ini adalah istri yang sangat mengkhawatirkan. Maka cara istri sebenarnya melihat perempuan yang bisa jadikan istri yang melihat. Dan juga perjuangan juga perempuan bisa jadi ibu yang baik. Sebenarnya semata-mata cuma bisa jadi istri. Nanti siapa sudah jadi ibu. Kalau ibunya